سعادة الإيمان ليست كسعادة المال ولا سعادة الشهوات. سعادة الإيمان يبيد الإنسان ولو أن يبيت طاويا، ولو أن يبيت في الصحراء، لكنه سعيد. وأما أصحاب الأموال فإنهم قد يكونوا عندهم أموال ولكنهم لا يعرفون السعادة الحقيقية. فالثبات على الدين من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Melanjutkan akan uraian beliau tentang al-istiqamah dan sebab-sebabnya dan pengaruhnya dalam kehidupan. Beliau berkata, tidak diragukan bahwa al-istiqamah, ketegaran hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang teramat sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Benar, kondisi seperti ini memang membutuhkan upaya kesungguh-sungguhan. Bahkan kita berjihad dan sabar untuk terjaganya nikmat Allah ini, yaitu ketegaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan hakikatnya tidak ada yang bisa menandingi keadaan seorang hamba tatkala iman telah bersemayam di dalam hatinya, merasakan manisnya keimanan, kelezatan di dalam beragama dan menghamba kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi dari perkara duniawiyah tidak akan bisa menandinginya, karena kebahagiaan yang datang dari keimanan kepada Allah bukanlah kesenangan yang sesaat yang dirasakan tatkala seseorang merasakan hawa nafsunya atau memuaskan hawa nafsunya. Kebahagiaan karena keimanan kepada Allah akan senantiasa dia rasakan bagaimanapun kondisinya. Orang yang bahagia karena keimanan kepada Allah dimanapun, kapanpun, dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Sekiranya dia di gurun Sahara merebahkan tubuhnya, dia tetap merasakan kebahagiaan. Dan tidak demikian kondisi orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan dengan mengukur harta yang dimilikinya. Ketika harta berhasil dia kumpulkan, tidak ada jaminan bahwa dia akan bahagia, dia akan damai. Oleh sebab itu, merasakan manisnya keimanan kepada Allah ini sungguh anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketegaran di atas agama Allah merupakan puncak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. ayuhal ikhwah, al-istiqamah ala dinillah ni'matun azimah yanbaghi ala al-insan an yuhafidha ala hadhihi an-ni'mah. ولا بد من اتخاذ الأسباب، وكما سبق لنا في ذكر الأسباب المتقدمة على الثبات على الدين، ذكرنا منها الإخلاص لله، أن يكون الإنسان مخلصا في دينه وفي استقامته، لا يبحث عن سمعة ولا رياء. وكذلك ذكرنا أيضا من أسباب الاستقامة الدعاء، أن الإنسان لا يتكل على نفسه بل يدعو الله عز وجل أن يثبته على دينه وعلى الاستقامة. وكذلك ذكرنا أيضا من أسباب الاستقامة اختيار الزوجة الصالحة، واختيار الزوجة الصالح تعينهم على دينه ويعينها على دينها. وكذلك أيضا ذكرنا من أسباب الاستقامة اختيار الرفيق الصالح، الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده، وما سمي الإنسان إلا لأنه يستأنس بغيره، فعليه أن يختار الرفقة الصالحة التي تعينه على ذكر الله عز وجل، إذا أخطأ نبهوه وذكروه، وإذا عمل بطاعة شجعوه وناقشوه. هذه أسباب التي تعين الإنسان على أن يثبت على دينه. وهناك أسباب سوف نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. نعم. Kemampuan untuk istiqamah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat sangat besar. Wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga nikmat ini dan senantiasa kita menempuh semua asbab sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kembali kita mengingat di antara sekian sebab yang dengannya seorang hamba berupaya untuk istiqamah, tegar di atas agama Allah di setiap saat. Yang pertama, al-ikhlas. Dia benar-benar berupaya untuk menjadikan ketaatan yang akan dia tunaikan, ketegaran di dalam beragama ini benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bersungguh-sungguh menjauh dari sum'ah untuk supaya orang mendengar ketaatannya. Dan dia juga berupaya untuk menjauh daripada riya, untuk supaya dilihat orang lain. Dia berupaya benar-benar hanya untuk Allah, bukan untuk didengar oleh orang lain dan juga bukan untuk supaya dilihat orang lain. Yang kedua, menjaga doa. senantiasa memohon, meminta kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk tegar di atas agama Allah. Kita sebagai manusia tidak mungkin dan tidak selayaknya untuk menyandarkan kehidupan ini dengan melepaskan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya percaya pada diri kita sendiri. Bahkan seorang muslim yang baik adalah senantiasa memohon kepada Allah agar supaya mampu untuk istiqamah di atas agama Allah. Yang ketiga, memilih istri yang salihah bagi seorang lelaki. Dan bagi seorang wanita, memilih pasangan hidup lelaki yang salih, sehingga orang yang terdekat dalam kehidupan kita ini akan membantu kita untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang keempat adalah memilih sahabat yang baik. Kita sadar tidak mungkin kita untuk hidup sendiri. Dinamakan dia sebagai insan, sebagai manusia, yang kata-kata ini atau kosakata ini dalam bahasa Arab memiliki makna kecenderungan kepada yang lainnya. Maka kita jaga kecenderungan kepada orang lain ini untuk memilih sahabat yang baik, yang apabila kita salah dia akan mengingatkan, apabila kita lupa disadarkan, diingatkan, apabila kita melakukan ketaatan maka dimotivasi untuk lebih semangat dan semangat lagi. Ini adalah beberapa sebab, dan kita lanjutkan dalam menukilkan beberapa sebab yang lainnya untuk kita istiqamah. Min al-asbab allati tu'inuka 'ala al-thabat wa al-istiqamah al-bi'ah التي تعيش فيها. لا بد أن تختار لنفسك بيئة صالحة، جيران، رفقاء، المكان الذي تعيش فيه يكون من الصالحين. هؤلاء يكونون خير عون لك في الثبات. الجار الصالح إذا فقدك في المسجد سأل عنك وزارك، إذا رأى منك تقصيرا نصحك وأرشدك، إذا غبت عن أهلك حفظ لك أمانتك وعوتك. هذه البيئة هي التي تعينك على الثبات. كم من إنسان استقام وكتب الله له الهداية ولكنه عاش في بيئة فاسدة، يسخرون منه ويستهزئون به ويثبطونه حتى يبدأ ينحل شيئا فشيئا حتى ينسلخ من دينه والعياذ بالله. السبب البيئة. ما تجد أناس يشجعونك، ما تجد أناس يعينونك على الطاعة. ومن هنا ينبغي للإنسان أن ينظر في الدين لمن هو أعلى منه، الدنيا لمن هو أنسب. يعني إذا جئت في مجتمع ابحث عن أناس صالحين، انظر إلى من هو أعلى منك تنافسه في الطاعة، لكن إذا جئت عند أناس هم أقل منك كسلت، ترى أنك أحسن واحد فيهم وأنت أفضل شخص في هذه البيئة، فتبدأ تكسل حتى تنزل إلى مستوياتك. لكن إذا كان الرفقاء صلحاء يصومون وأنت ما تصوم، فإذا رأيتهم صاموا تشجعت للصيام صمت معهم، يصلون الفجر في الجماعة، وإذا فقدوك سألوا عنك، فإذا بك تنظر إلى هؤلاء وهم يصلون الفروض الخمس في المسجد فتتشجع معهم، تسابق على الصف الأول تجدهم هم أمامك في الصف الأول، تسابقهم في الصف الأول، هكذا تكون البيئة صالحة حولك، بيئة صالحة تزيدك إيمان وتعينك على الثبات. يقومون الليل فتلوم نفسك، هم يقومون وأنا ما أقوم، لماذا؟ فتقوم، لكن إذا كنت في بيئة غير صالحة إذا أخطأت ما نبهوك، بل أنك ترى نفسك أفضل منه ولا زال تتأخر وتقتدي بهم حتى ينزل مستوى الإيمان إلى مستوى هؤلاء، هذا خطير يا أخي. إذا أردت الثبات فلا تبقى في مكان إلا فيه من هو أفضل منك. أخذ رجل جارية له وقال لها في السوق انتظريني في هذا المكان لا تتحركي حتى أرجع. جارية أما فذهب، فلما رجع ما وجدها فغضب منها غضبا شديدا خالفت أمره، فلما جاء إلى البيت وجدها فقالت له صبرا يا مولاي اسمع مني، قالت تركتني في مكان لا يذكر الله عز وجل فيه، فخشيت أن يخصب الله بذلك المكان وأنا فيه فهربت من جلدي. فقلت تركتني في السوق فما وجدت أحد يذكر الله فخفت وهربت. العمل إذا ما فيه أحد عينك على الطاعة لا تبقى فيه، يخلف الله لك خير، أهم على كل دينك، رأس مالك الدين ولا المال؟ رأس المال الدين. إذا ما وجدت من يعينك في العمل على الطاعة بل يعينك على المعصية فر بدينك، اهرب. وهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر الزمان خير مال المسلم غنم يتبع بها القطر لرؤوس الجبال. لماذا؟ يفر بدينه، تأخذ غنم. إذا البيئة ما هي صالحة فتن فتن فتن يأخذ غنم يذهب الجبال يرعى الغنم ويشرب من حليبها، أوفر له من المكث في هذا المكان الذي مليء بالفتن. Kemudian perkara atau sebab yang akan membantu di dalam kita beristiqamah adalah memilih lingkungan yang baik. Barang tentu setiap kita menginginkan untuk menjaga apa yang telah Allah anugerahkan dari hidayah, dari petunjuk, maka di dalam upaya untuk menjaga kita harus memilih lingkungan ataupun tempat yang baik, ya di sana ada orang-orang yang saleh, yang akan kita dapatkan di sana ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Tentunya lingkungan yang baik akan memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan kita. Di mana mereka atau di mana orang ini akan mendapatkan, di lingkungan itu orang-orang yang membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tetangga yang baik atau yang saleh kemanfaatannya sangatlah nyata. Tatkala melihat kita, dia semakin memotivasi kita untuk berbuat baik. Tatkala tidak mendapatkan kita di masjid, dia akan bertanya kepada kita, mencari kita dan membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terlenakan dengan kesalahan, dia membimbing kita. Inilah tetangga yang baik. Bahkan ketika kita harus safar, maka tetangga yang baik akan menjaga harta dan kehormatan kita. Akan tetapi orang yang tidak memperhatikan lingkungan, tidak memilih lingkungan yang baik, betapa banyaknya dari saudara-saudara kita yang berguguran. Di awalnya ada istiqamah, tapi lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak suka untuk dia istiqamah. Setiap hari dicela, dicemooh, ditertawakan, dan tatkala hati ini melemah dan kita tidak ada upaya untuk menjaga, semakin lemah, semakin lemah, pada akhirnya kita akan larut, sedikit demi sedikit kita akan terperosok mengikuti lingkungan yang tidak baik. Oleh sebab itu di dalam kehidupan ini kita harus memilih, mencari lingkungan yang di sana ada orang-orang yang saleh, yang di sana ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita dari sisi keimanan. Ketika ada orang-orang yang baik, hal positif yang akan kita dapatkan adalah kita akan bisa memotivasi diri kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Melihat si fulan sholat, bergegas untuk memenuhi panggilan sholat, dia pun bergegas. Si fulan berpuasa, melakukan puasa sunnah, maka dia pun bergegas untuk melakukan puasa. Melihat si fulan setiap dikumandangkan azan, dia berupaya untuk mendapatkan saf yang pertama, dia pun juga bergegas untuk bagaimana tidak terlewatkan dari saf pertama. Lingkungan yang memotivasi sehingga dia mampu berkompetisi dalam kebaikan. melakukan al-istibaq, berlomba dalam kebaikan. Ini kalau lingkungan baik. Lingkungan yang buruk, bagaimana mungkin kita berlomba? Siapa yang membantu kita? Siapa yang akan menjadikan kita semangat? Sholat malam, sholat wajib berjamaah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh sebab itu, seorang muslim yang jujur ingin menjaga istiqamah di dalam agama, pilihlah lingkungan yang salihah, lingkungan yang baik, lingkungan yang benar-benar akan bisa membantu kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlena berada di suatu lingkungan yang rusak untuk diri kita dan keluarga kita, karena disebabkan dari sisi duniawiyah yang kita lebih banyak mendapatkan keuntungan, tapi akan tergadaikan agama kita dan keluarga kita. Suatu saat diceritakan, ada seorang budak yang berangkat bersama, yang pergi bersama tuannya. Dia berkata kepada budaknya, "Sejenak engkau tunggu di tempat ini, jangan bergerak sampai aku datang. Tunggu." Kemudian berangkatlah orang ini untuk memenuhi kebutuhannya. Tatkala kembali di tempat budaknya, dia tidak dapatkan. Jengkel dia, marah. Dia suruh untuk menetap di tempat itu, tapi dia meninggalkan tempatnya. Pulang ke rumah, didapatkan budaknya sudah ada di rumah. Tatkala nampak raut muka yang menunjukkan amarah, maka budak ini berkata, "Wahai Maulana, sabarlah. Janganlah marah. Sungguh tadi engkau tinggalkan aku di pasar yang banyak perkara-perkara kemungkaran, yang seakan-akan manusia tidak takut lagi kepada Allah. Aku khawatir kalau di tempat seperti ini ketika datang azab akan berimbas buruk padaku, wahai tuanku." Coba perhatikan bagaimana jawaban budak ini. Sangat khawatir berlama-lama berada di pasar. Ini mengingatkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh, terutama untuk agama kita. Pegangi prinsip bahwa harta kalian yang hakiki adalah agama, ad-din, bukan dunia. Harta yang hakiki, kekayaan yang hakiki itu adalah agama, bukan harta. Kalian bersemangat menjaga harta kita sekecil pun, kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga harta kalian yang hakiki, yaitu agama? Jagalah agamamu, selamatkan agamamu, carilah tempat yang terbaik untuk agamamu. Bahkan Nabi sudah mengisyaratkan di antara tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dia pelihara di lembah-lembah perbukitan, dan dia mencukupkan dengan meminum air susu daripada kambing itu. Kenapa dia meninggalkan kampungnya, hidup bersama kambing? Karena dia ingin menyelamatkan agamanya. Mengisyaratkan bertambah hari lingkungan itu bertambah buruk, dan kita harus berhati-hati sehingga terjaga agama kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Adzan dulu, silakan. Adzan dulu, kemudian dilanjutkan. Allah